berceri dalam hatiku. Yeah. Rasa rindu sejak ku bertemu dengan dahulu. Thank you. sekitar kulihat diam. Tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti aku telah patah hati? Walaupun ku berkata rasakan dan putih. Thank you. Setelah ku alami

hatiku di hatimu. Rahasia di hatimu, rahasia di hatiku, di hatimu kau miliki. Kau miliki dunia ini, kau miliki. Kau miliki dunia ini, suka duka di hatimu, duka di hatiku, di hatimu. Makin dekat di hatimu, makin dekat di hatiku, di hatimu kau miliki. Kau miliki dunia ini, kau miliki. Rasa sayang di hatimu, rasa sayang di hatiku, di hatimu. Kasih sayang di hatimu, kasih sayang di hatiku, di hatimu kau miliki. Kau miliki dunia ini, manis, manis, manis. Ku berlai-lai isi hatiku. Jangan kau selalu bimbang dan ragu. Ingatlah selalu kata-kata. Jangan kau sedih.